Wal wakalatu akdun jaizun minat torofain. Seperti halnya akad syirkah atau akad syarikah, akad wakalah termasuk kategori akad yang jaiz minat torofain. Wahina id likulin min huma al-ayil muwakili wal wakili fashuha mata sya'a. Jika akad wakalah termasuk kategori akad yang jaiz minat torofain, maka keduanya, yaitu wakil, orang yang mewakili, dan muwakil, atau orang yang wakil, orang yang menjadi wakil, ya, orang yang mewakilkan dan mewakil, wakil orang yang mewakili dan muwakil orang yang mewakilkan, keduanya boleh merusak akad, boleh membatalkan akad kapanpun mereka mau. Watan fasihul wakalatu bimauti adhima au jununihi au ikmahi. Ini konsekuensi kedua dari akad jaiz minatorofen, yaitu wakalah akan batal, akan rusak disebabkan kematian salah satu dari keduanya, atau kegilaan kedua salah satu dari keduanya, atau pingsan. Wal wakilu amin. Wa qauluhu fi ma yakbiduhu wa fi ma yasrifuhu sakitun fi aktsarin nusah. Wakil adalah termasuk seseorang yang dipercaya. Jadi selain wakalah adalah akad yang jaiz minatorofen, dan wakil ini biasanya diistilahkan di fikih dengan istilah yadul amanah. Jadi kekuasaan yang dikuasai oleh wakil ini sifatnya adalah sifat kepercayaan. Jadi apa yang diterima oleh wakil dan apa yang ditasarufkan oleh wakil ini atas dasar kepercayaan. Walayat manu dan kata fima yakbiduhu dan kata fima yasrifuhu ini tidak terdapat di sebagian manuskrip kitab asli takrib. Walayat manul wakilu illa bitafriti fima wukilafih. Bila wakil adalah orang yang dipercaya, maka wakil tidak boleh, maka wakil tidak harus mendoman, tidak harus mendoman sesuatu yang rusak, ya. Jadi hal-hal yang ada di bawah kekuasaan wakil, bila barang-barang itu rusak, maka wakil tidak wajib untuk menggantinya. Kecuali bila memang kerusakan atau kerugian itu ditimbulkan dari kecerobohan dari wakil. Wa minat tafriti taslimuhul mabi'a qabla qabdi tsamanih. Contoh kerugian yang disebabkan oleh kecerobohan adalah menjual barang dan barang itu diberikan kepada pembeli sebelum dia menerima alat tukar. Jadi alat tukar belum diterima tetapi dia memberikan barang jualannya ke pembeli. Bila memang ternyata pembelinya tidak memberikan harganya, pembelinya kabur, maka hal ini termasuk kategori tafrit atau kecerobohan dari wakil. Artinya wakil harus mengganti rugi barang yang dijualnya kepada muwakil. Walaya juzu lil wakili wakalatan mutlakon ayyabi'a wa yastariya illa bithalasati syaroit. Bila mewakil, bila orang yang mewakilkan tidak mensyaratkan apapun kepada wakil, yang tidak ada syarat apapun dinamakan wakalah mutlakoh, maka wakil tidak boleh menjual atau membeli sesuatu kecuali mencukupi tiga syarat ini. Ahaduha ayyabi'a bisamanan mislila bidunih. Syarat yang pertama adalah tidak boleh menjual barang kecuali dengan harga standar. Tidak boleh menjualnya dengan harga yang di bawah standar. Wala bighubnin fahis wa huwa ma la yuhtamalu fil ghalib. Tidak boleh juga menjual dengan kerugian yang banyak, kerugian yang parah. Kerugian yang parah ialah kerugian yang sulit untuk dimaafkan, ya, yang sulit untuk diganti dan dimaafkan. Wa tsani ayakuna samanul misli naqdan falyabiul wakilu nasiatan wa ingkana qadra tsamanil misli. Syarat yang kedua adalah penjualan yang dilakukan. Tidak diperbolehkan penjualan yang sifatnya kontan, yang sifatnya tidak kontan, ya. Jadi harus kontan. Jadi seorang wakil tidak boleh menjual sesuatu dengan bayaran yang tidak kontan. Jadi harus dijual secara kontan. Artinya di saat transaksi wakil harus langsung menerima alat tukarnya, harus menerima biaya yang jumlah yang dijual. Wasal itu ayaku nan nagdu binagdil balad. Syarat yang terakhir adalah alat tukar yang digunakan adalah alat tukar yang ada di daerah itu. Jadi tidak boleh menggunakan alat tukar lain. Falau kana fil baladi nagdani ba'a bil aglabi minhuma. Bila di satu daerah terdapat dua alat tukar, maka wakil harus memilih alat tukar yang lebih sering digunakan oleh masyarakat setempat. Fa in istawaya ba'a bil anfa'i lil muwakkil. Bila kedua alat tukar sama-sama sering digunakan oleh masyarakat, maka harus memilih alat tukar mana yang lebih bermanfaat kepada muwakil atau orang yang mewakilkan. Fa in istawa tahayyara. Jika memang kedua alat tukar itu manfaatnya sama bagi muwakil, maka wakil boleh memilih salah satu di antara keduanya. Wala yabi'u bil fulus wa in raja tarwajan nukut. Tidak boleh menjual dengan uang-uang yang receh, jadi fals atau uang receh. Uang-uang yang dibuat dari dari selain emas dan perak itu namanya fals. Jadi kalau uang yang terbuat dari emas dinamakan dinar, uang yang dari perak dinamakan dirham, dan uang yang tercetak dari keduanya dinamakan falas. Jadi fulus ini tidak artinya tidak seperti apa yang sudah biasa digunakan untuk perbincangan ya. Kalau biasa digunakan perbincangan, fulus artinya uang. Tapi di dalam kitab fikih, fulus adalah mata uang yang tidak dari emas ataupun perak. Wakil harus mencukupi tiga syarat, yaitu yang pertama harganya harus standar, yang kedua alat tukarnya harus alat tukar daerah itu, yang ketiga tidak boleh menjual dengan penjualan yang tidak kontan, tidak boleh cicilan ya, tidak boleh dijual dengan cara cicilan. Walaya juzu ayyabi al-wakilu bai'an mutlakon min nafsih. Wakil tidak boleh menjual barang yang diwakilkan kepada dirinya sendiri. Artinya wakil tidak boleh membeli barang yang diwakilkan kepadanya dibeli sendiri, tidak boleh. Wala min waladi shaghir. Selain dirinya sendiri tidak boleh memberi barang yang diwakilkan, dia juga tidak boleh menjualnya kepada anaknya. Jadi anak wakil tidak boleh juga menjadi pembeli dari barang yang diwakilkan. Anak yang masih kecil ya, anak yang masih kecil. Karena memang anak yang masih kecil ini semua transaksinya masih di bawah kekuasaan dari wakil. Walau sorohal muwakilu lil wakili fil bai'i minasogir kama qolahul mutawalli khilafan lil bagawi. Ketidakbolehan menjual barang yang diwakilkan kepada anaknya yang kecil ini walaupun mewakil atau orang yang mewakilkan memperbolehkannya. Jadi orang yang mewakilkan dia mengizinkan barangnya untuk dibeli oleh anak dari wakil. Walaupun demikian, menurut mutawali, menurut seorang ulama yang bernama mutawali, hukum seperti itu tetap tidak boleh. Jadi intinya menurut mutawali adalah anak dari wakil yang masih kecil tidak boleh menjadi pembeli dari barang yang diwakilkan, baik wakil mengizinkan atau tidak. Tetapi ulama yang lain yang bernama Bagawi, beliau memperbolehkan. Wal ashahu annahu yabi'u li abihi wa in ala ibnihi al balig wa in safala illam yakun safihan wala majnunan. Menurut pendapat yang ashah, wakil boleh menjual barang yang diwakilinya kepada ayahnya, ayah dan ayah hingga ke atas ya, berarti kakek dan ke atas. Dan juga boleh menjual kepada anaknya yang sudah balig. Jadi anak yang tidak boleh menjadi pembeli hanyalah anak yang belum balig. Boleh dijual kepada anaknya dan ke bawah, artinya cucu, cicit hingga ke bawah itu boleh, asalkan mereka sudah balig, mereka tidak safi dan tidak gila. Fa'in sorohal muwakilu bilbai'i minhuma soha jazman. Kebolehan menjual kepada ayah dan anaknya itu adalah menurut pendapat yang asoh, artinya orang makhilaf, tetapi pendapat yang lebih benar memperbolehkan. Dan apabila mewakil, orang yang mewakilkan telah mengizinkan penjualan itu, maka semua ulama sepakat penjualan yang dilakukan hukumnya sah. Wala yukirrul wakilu ala muwakilih. Wakil tidak boleh mengakui sesuatu yang merugikan mewakil. Di dalam persidangan, wakil tidak boleh mengakui sesuatu yang dapat merugikan mewakil. Falau wakala sahson fi husumatin lam yam nikil ikroro alal mewakili walal ibro'a min dainih walasulha anhu. Bila seseorang mewakilkan persoalan hukumnya kepada orang lain, maka orang lain itu yang menjadi wakil, dia tidak bisa mewakili ikrar, mewakili pengakuan. Dia tidak bisa juga mewakili pembebasan hutang, tidak juga mewakili akad suluh atau perdamaian. Jadi tidak tiga hal yang tidak bisa diwakili oleh seseorang bila dia menjadi wakil dari hukum orang lain, yaitu ikrar pengakuan, ibra pelunasan hutang, dan suluh perdamaian. Wa qauluhu illa bi idznih sakitun fi ba'di nusah wal asah anal wakila fil ikrari la yasih. Jadi di dalam sebagian manuskrip kitab asli ada pengecualian ketidaksahan itu, ada pengecualian kecuali pengakuan yang merugikan mewakil itu bisa sah bila memang diizinkan oleh mewakil. Tetapi pengecualian itu tidak ditemukan di sebagian manuskrip yang lain. Dan menurut pendapat yang asoh, pendapat yang lebih benar, bahwa mewakilkan pengakuan kepada orang lain hukumnya tidak sah.